Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baikum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat yang tak terhingga, sehingga kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, dan sehingga sampai saat ini kita bisa kembali beristirahat ya dari aktivitas ya seharian yang telah kita lakukan. Baiklah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kembali kita bersama menemani Anda melalui program acara kajian kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan kajian tersebut ya sebagaimana kita ketahui disampaikan oleh Al-Ustaz Sofyan Khalid Rurai hafizahullahu taala. Dan untuk pertemuan kita kali ini, kita telah sampai pada pembahasan yaitu dosa besar tidak berhaji dalam keadaan mampu. Ya. Dosa besar tidak berhaji dalam keadaan mampu. Insyaallah kajian materi tersebut akan dipaparkan oleh beliau 6 kurang lebih 1 jam ke depan ya. Dan di sini kita menyediakan pula waktu untuk sesi tanya jawab, sehingga kepada Anda yang ingin mengajukan pertanyaan bisa Anda ajukan pertanyaan Anda melalui redaksi kami ya di nomor 0898. Ini nomor untuk SMS ya. 0898 99 00 101. Kita ulangi 0898 99 00 101. Adapun melalui via WhatsApp atau Telegram bisa Anda ajukan pertanyaan Anda di nomor 0889 66 00 11 440. Kita ulangi 0896600110440. Baiklah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Syiar Tauhid rahimanillah wa iyyakum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab rutin kita setiap Rabu malam di Radio Syiar Tauhid, yaitu kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imamul Hafidh Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki dosa besar yang ketujuh. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-Kabiratus Sabi'ah, dosa besar yang ketujuh adalah fi tarkil hajj ma'al kudrati alaih, meninggalkan haji atau tidak mau melaksanakan ibadah haji padahal mampu untuk melakukannya, maka termasuk dosa yang sangat besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah atas manusia kewajiban haji ke Baitullah, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji tersebut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya, tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Surat Ali Imran ayat 97. Jamaah kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum, ayat yang mulia ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah untuk mengingatkan kita bahwasannya haji itu adalah termasuk kewajiban yang Allah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan Allah nyatakan secara khusus, Walillahi ala nasi, dan bagi Allah atas manusia, Hijjul bayti, kewajiban haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ibadah haji ke sana. Kemudian Allah ingatkan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kafir terhadap kewajiban haji tersebut atau mengingkari kewajibannya, maka sungguh Allah tabaraka wa ta'ala Maha Kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Artinya, kewajiban haji yang kita kerjakan, manfaatnya akan kembali kepada kita juga. Bukan kepada siapapun, tetapi kepada kita sendiri. Bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak butuh sedikit pun dengan ibadah haji kita, melainkan kita sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya yang sangat besar. Oleh karenanya, di dalam surat Al-Hajj ayat ke-28, Allah mengatakan, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka mendapatkan berbagai macam kemanfaatan bagi mereka. Bahkan bukan hanya manfaat akhirat, manfaat dunia pun bisa kita dapatkan tatkala kita melakukan ibadah haji. Dan yang paling utama tentunya, kita mendapatkan manfaat di akhirat kelak, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illa al jannah. Satu umrah sampai umrah berikutnya adalah penghapus dosa yang terjadi di antara kedua umrah tersebut. Dan haji mabrur, tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi masya Allah, jemaah kaum muslimin, para pendengar syiar tauhid yang saya cintai dan saya muliakan rahimanillahu wa iyyakum, manfaat ibadah haji sesungguhnya untuk kita juga, untuk bekal perjalanan kita di negeri akhirat yang kekal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu hanya diberikan kepada orang yang hajinya mabrur. Dan ulama menjelaskan kepada kita apa itu makna haji mabrur. Ada beberapa penjelasan ulama. Yang pertama, haji mabrur itu adalah haji yang dikerjakan dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Tidak untuk mencari keridhaan manusia, tidak untuk agar dipuji orang, tidak riya. Dan ini termasuk amalan yang perlu kita ingatkan, sangat rawan terkena penyakit riya. Kenapa? Karena ini adalah amalan yang sangat agung, dan amalan yang mencakup dua amalan sekaligus, yaitu amalan badan, anggota tubuh, dan amalan harta. Ya. Dan membutuhkan harta yang cukup besar. Maka pahalanya pun sangat besar. membutuhkan kekuatan fisik yang luar biasa dan juga membutuhkan harta yang tidak sedikit, apalagi di negeri seperti negeri kita yang tercinta yang sangat jauh perjalanannya ke negeri Makkah, butuh harta. Dan orang banyak melihat dan menyaksikan kita melakukan haji, ya. Bahkan setahun atau dua tahun atau lebih sebelum kita berhaji, orang pada sudah tahu kita sudah daftar haji. Oleh karena itu, sangat rawan terkena penyakit riya. Hati-hati. Hati-hati jemaah sekalian. Percuma ibadah kita. Percuma haji kita. Percuma ibadah apapun, walaupun kita sudah berkorban. Bayar 30-40 juta. Capek-capek pergi ibadah haji. Di sana pun capeknya luar biasa. Namun pahalanya sangat besar. Percuma kalau kita enggak dapat pahala. Malah mendapatkan dosa. Bahkan dosa terbesar. Yaitu syirik. Yaitu dosa terbesar setelah syirik besar. Yaitu syirik kecil, riya. Yang sudah kita bahas pada dosa besar yang pertama. Riya termasuk syirik kecil. Jadi malah mendapatkan dosa. Bahkan dosa terbesar. Bukannya mendapatkan pahala kalau niat kita tidak ikhlas. Termasuk yang perlu kita ingatkan. Apabila seseorang berniat supaya status sosialnya naik, supaya dia lebih dipandang di kampung, dipuji amal ibadah hajinya, kemudian pulang dipanggil Pak Haji dan Bu Haji, ini niat yang salah besar, niat yang rusak. Harusnya seseorang itu berniat karena Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah manusia diperintahkan kecuali beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan niat ibadah hanya kepada Allah. Semua ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Ini perlu kita ingatkan, hati-hati. Walhamdulillah, perlu kita ingatkan saudara-saudara kita yang melakukan haji dan telah Allah berikan karunia untuk berhaji tahun ini. Dan sekaligus kita ucapkan selamat, semoga haji mereka diterima oleh Allah dan termasuk haji yang mabrur. Iya. Jadi ini makna yang pertama yang disebutkan para ulama. Haji yang mabrur itu yang dilakukan ikhlas karena Allah. Iya. Dan bahkan juga ulama mengingatkan seperti disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, lebih baik, lebih afdal untuk meninggalkan pemanggilan atau apa namanya, penamaan terhadap seseorang dengan Pak Haji atau Bu Haji, itu lebih bagus ditinggalkan. Iya. Kemudian makna yang kedua, haji yang mabrur itu adalah haji yang sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang melakukannya dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak meninggalkan sunnah-sunnah beliau selama melakukan haji, apalagi yang wajib. Dan apabila dia meninggalkan wajib, maka ada sebagian kewajiban yang apabila ditinggalkan harus membayar denda. Ya, di antaranya adalah denda menyembeli seekor kambing, kemudian dibagikan kepada fuqara, orang-orang fakir Makkah, dan dia tidak boleh makan darinya sedikit pun. Ya, contohnya kalau seseorang ketika sudah sampai di miqat, bahkan sudah melewati miqat, dia belum juga menggunakan pakaian ihram, maka dia kena denda, ya, yaitu menyembelih seekor kambing dan dibagikan kepada fuqara Mekah, dan dia tidak boleh makan sedikit pun. Dan ini di luar sembelihan yang wajib dilakukan oleh haji tamattu. Orang yang melakukan haji tamattu itu beda. Ini sembelihan yang merupakan hukuman. Ya. Jadi hendaklah berusaha untuk mengikuti setiap kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah di dalam ibadah haji serta adab-adabnya sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau seseorang mengada-ada di dalam agama, mengada-ada dalam ibadah hajinya, amalannya tidak akan diterima oleh Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karenanya penting untuk menuntut ilmu terlebih dahulu, mempelajari bagaimana tata cara berhaji yang benar. sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah berpesan, khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Dan bagi jamaah haji, subhanallah, ada kesempatan yang sangat besar bagi mereka untuk memperbanyak salat, baik salat wajib maupun salat-salat sunnah di Masjidil Haram. Demikian pula apabila sempat berziarah ke Masjid Nabawi. Walaupun perlu dipahami, berziarah ke Masjid Nabawi tidak merupakan atau bukan bagian dari ibadah haji atau ibadah umroh sedikit pun. Tidak sunnahnya, tidak pula wajibnya, tidak pula syaratnya. Itu adalah amalan tersendiri yang bisa kita lakukan kapanpun, tidak harus bersama dengan haji atau umroh. Namun kalau seorang ingin memanfaatkan kedatangan ke negeri yang penuh berkah, negeri Saudi Arabia, sekaligus untuk berziarah ke Masjid Nabawi, maka itu adalah satu kebaikan. Dan berziarah ke Masjid Nabawi itu yang dianjurkan untuk kita niatkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid, tidak boleh melakukan perjalanan jauh karena kemuliaan satu tempat atau karena ibadah khusus di tempat tersebut, kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi tidak dianjurkan kita untuk meniatkan ke kota Madinah, kita niat untuk pergi berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita sudah tiba di kota Madinah atau di Masjid Nabawi, barulah kita dianjurkan untuk berziarah dan meniatkan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabat beliau yang ada di sampingnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana kita juga dianjurkan berziarah ke pemakaman Baqi, pemakaman para sahabat dan kaum muslimin sampai hari ini. Demikian pula kita dianjurkan berziarah ke makam syuhada Uhud. Namun itu kalau kita sudah berada di Madinah, tidak lagi menempuh jarak safar. Sebab menempuh jarak safar untuk ibadah secara khusus atau karena satu tempat yang di sana kita akan melakukan ibadah, maka tidak boleh kecuali ketiga masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Ya. Maka disinilah pentingnya kita menuntut ilmu, pentingnya kita belajar supaya kita tahu hukum-hukum dan kita tidak terjerumus dalam praktik-praktik ibadah haji yang menyimpang, yang banyak dilakukan oleh sebagian orang. Bahkan tidak jarang mereka pergi haji malah terjerumus dalam kesyirikan. Ya, contohnya mereka yang mendatangi tempat-tempat yang sebenarnya enggak dianjurkan untuk didatangi. Ya, ke Gua Hira, ke tempat ini dan tempat itu, tempat-tempat bersejarah. Yang dulu para sahabat takut kaum muslimin datang ke tempat-tempat bersejarah tersebut. Kenapa? Karena bisa menjerumuskan kepada kesyirikan kalau mereka memuliakan dan menghormati tempat itu secara berlebihan. Ya, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk menebang pohon yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, pohon yang merupakan saksi sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat. Pohon itu disebutkan dalam Al-Qur'an, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah meridhai kaum mukminin tatkala mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun nar ahadun man bay'a tahta syajarah, tidak seorang pun akan masuk neraka yang ikut berbaiat di bawah pohon itu. Tapi oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditebang pohon tersebut. Kenapa? Apakah karena orang datang situ berbuat maksiat? Tidak, jemaah sekalian. Karena beliau mendengarkan orang datang ke situ untuk melakukan sholat. Artinya apa? Itu mengada-ada dalam agama. Bukan ke situ kalau mau melakukan sholat, karena kemuliaan tempat itu. Tapi ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Ya. Kalau mereka meyakini tempat itu lebih mulia, lebih utama, atau memiliki keutamaan untuk sholat, maka itu mengada-ada dalam agama. Dan Umar takut jangan sampai menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Ya, pada awalnya mereka sholat di situ. Lama-lama bisa saja mereka menyembah pohon tersebut atau berbagai kesyirikan yang lainnya mereka lakukan. Jadi jemaah sekalian, Orang kalau tidak menuntut ilmu, dia tidak tahu hukum-hukum haji, sunnah-sunnah haji, dia bisa terjerumus dalam ziarah-ziarah seperti ini. Di samping itu tidak disyariatkan, bisa menjerumuskan kepada perbuatan mengada-ada dalam agama, bahkan kepada kesyirikan. Dan juga sayang sekali kalau waktu kita habis dengan hal-hal seperti itu, menyia-nyiakan waktu, padahal kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, terutama di Masjidil Haram, ya. Terutama melakukan sholat, sholat kita dilipat gandakan, pahalanya lebih besar, jauh lebih besar dibanding di masjid biasa. Demikian pula kalau kita berkunjung ke kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sholat di masjid beliau, ya. Jadi demikian jemaah sekalian, pentingnya kita menuntut ilmu sebelum beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum ucapan maupun perbuatan, ya. Maka haji yang mabrur apabila mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, para ulama mengatakan haji mabrur itu adalah haji yang tatkala seseorang melakukannya, dia menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Sejak sebelum dia berangkat, dia sudah siapkan harta yang halal. Selama kepergiannya, dia tinggalkan untuk keluarganya harta yang halal. Selama perjalanannya, dia menjauhi perbuatan-perbuatan dosa sampai dia kembali. Maka inilah haji yang mabrur. Terlebih lagi dalam perjalanan, banyak sekali cobaan-cobaan terhadap keimanan kita dan kesabaran kita. Maka harus kita berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian yang keempat, kata para ulama, haji mabrur itu adalah haji yang dapat memberikan pengaruh dalam diri seseorang. Kondisinya semakin baik setelah dia melakukan haji. Setelah pulang haji, dia tambah bertakwa kepada Allah. Dia tambah bertakwa kepada Allah, solatnya semakin baik, ibadah-ibadahnya semakin baik, tidak ada lagi yang bolong-bolong. Dia berusaha untuk selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Akhlaknya semakin mulia, perhatiannya kepada saudara-saudaranya semakin tinggi, usahanya untuk membantu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan semakin besar. Jadi semakin baik. Dan jemaah sekalian, seseorang tidak akan menggapai haji yang seperti ini kalau dia tidak mengamalkan yang sebelumnya. Yaitu apa? Mengamalkan haji dengan ikhlas, kemudian mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian selama melakukan ibadah haji, bahkan sepanjang hidupnya selalu berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Maka subhanallah, inilah keutamaan yang sangat besar bagi orang yang melakukan ibadah haji. Apabila hajinya itu mabrur, dia akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Betapa pentingnya amalan ibadah haji ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan ibadah haji sejak umat-umat terdahulu, yaitu sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-27, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقًا. Dan umumkan kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Maksudnya karena perjalanan jauh sampai untanya pun menjadi kurus. Tapi Masya Allah, di masa ini Allah telah berikan kemudahan kepada kita. Enggak lagi naik unta, bahkan tidak pula naik kapal, tidak pula naik mobil, namun naik pesawat yang sungguh nyaman. Hanya sebentar saja kita sudah tiba di tempat tujuan. Beda dengan nenek, kakek nenek kita dulu. Mereka harus naik kapal, ya, berbulan-bulan di perjalanan meninggalkan keluarga. Perjalanannya saja sudah berbulan-bulan, ya. Tapi sekarang alhamdulillah Allah berikan kemudahan bagi kita. Maka tidak sepatutnya untuk kita meninggalkan ibadah yang sangat agung ini. Ya'tina min kulli fajjin amik, niscaya mereka akan datang kepadamu dari segenap penjuru yang jauh. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan sebuah hadis, namun hadisnya dhaif. Man malaka zadan wa rahilatan tabluguhu hajju baitillahil haram wa lam yahuj, fala 'alaihi ayyamu tayahudiyan wala nasraniyan. Siapa yang memiliki bekal harta yang cukup dan memiliki kendaraan yang bisa menyampaikannya untuk melakukan haji ke Baitullah, Baitullahil Haram, namun dia tidak berhaji, maka tidaklah dia akan mati kecuali dalam keadaan Yahudi maupun Nasrani. Ya, sebab Allah telah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilai sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Bagi Allah atas manusia kewajiban haji ke Baitullah untuk siapa yang memiliki kemampuan melakukan perjalanan haji ke sana. Maka siapa yang mengingkari kewajiban haji tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya sedikit pun. Ya. Namun hadis ini dhaif, akan tetapi maknanya sahih. Dan terdapat ucapan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seperti hadis ini. Siapa yang tidak pergi berhaji, maka dia mati seperti orang Yahudi atau orang Nasrani. Sebagaimana juga Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan athar yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Laqad hamamtu an ab'ath rijalan ila hadhihi al-amsar, fayanzuru kullu man lahu jaddah wa lam yahuj falyadribu alaihim al-jizyah wa ma hum bimuslimin." Sungguh aku telah benar-benar bertekad untuk mengutus petugas-petugasku ke daerah-daerah, kemudian melihat siapa di antara penduduk daerah-daerah tersebut yang punya kemampuan tapi dia tidak melakukan haji, maka hendaklah para petugasku tersebut memungut upeti dari mereka. Jadi diperlakukan seperti orang-orang kafir, diambil upeti. Mereka, kata Umar radhiyallahu anhu, bukanlah kaum muslimin. Ya. Mereka bukanlah kaum muslimin. Dan jemaah sekalian, ulama menjelaskan orang itu bisa kafir karena mereka mengingkari kewajiban haji. Ya. Kalau sampai pada tingkat pengingkaran, kalau sampai pada tingkat pengingkaran kewajiban haji, maka murtad, kufur, keluar dari Islam. Ya, mengingkaran maksudnya dia enggak mengakui itu sebagai kewajiban. Atau bahkan dia membenci syariat haji. Dia tidak suka. Apalagi kalau sampai ada yang menghina. Na'udzubillah. Ya, ini kekufuran semuanya. Walaupun dia haji, dia tetap kafir. Kalau ada pengingkaran. Namun kalau seseorang yang tidak pergi haji padahal dia sudah mampu, maka ini termasuk dosa besar. Namun tidak sampai pada tingkat kekufuran. Wallahu alam. Ya. Jadi ini peringatan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah juga menyebutkan sebuah athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Ma min ahadin lam yahuj wa lam yuaddi zakata malihi illa sa'ala raj'a indal maut." Tidak seorang pun yang tidak melakukan haji dan tidak pula menunaikan zakat hartanya kecuali dia akan minta dikembalikan ke dunia tatkala menjelang wafatnya, dia minta ditangguhkan kematiannya. Faqila lahu innama yas'alu ar-raj'atal kuffar. Maka dikatakan kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, bukankah yang minta dikembalikan ke dunia itu tatkala menjelang wafat karena sangat menyesal melalui hidupnya tidak dengan taat kepada Allah, itu hanya orang-orang kafir?" Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Tidak. Itu juga berlaku bagi kaum muslimin yang tidak melakukan haji padahal dia mampu dan tidak menunaikan zakat. Maka dia pun akan menjadi orang yang meratapi kematiannya sendiri. Dia minta ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dia bisa bersedekah dan berhaji. Wa inna dzalika fi kitabillah ta'ala." Karena sesungguhnya itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, terdapat dalam kitab Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Dan bersedekahlah kalian dari rizki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Lalu dia pun berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Wahai Rabbku, tangguhkanlah kematianku walaupun sekejap saja, sebentar saja, agar aku bisa bersedekah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ay uaddi zakah, maksudnya agar aku bisa menunaikan zakat. Wa akum minas salihin, dan agar aku termasuk orang-orang yang saleh. Ay ahuj, maksudnya orang-orang yang saleh itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, aku bisa melakukan ibadah haji. Ini menunjukkan kepada kita ibadah haji adalah amal soleh yang sangat agung, sehingga Ibnu Abbas menafsirkan maksud agar aku menjadi orang-orang yang soleh, termasuk orang-orang yang soleh, adalah agar aku bisa melakukan ibadah haji. Tapi sayang jemaah sekalian, apa kata Allah? وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah sampai ajalnya. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Qila, dikatakan kepada Ibnu Abbas, فِيمَ تَجِبُ الزَّكَى. Kapan zakat itu diwajibkan? Qala bimi'atai dirham wa qimatuha min adh-dhahab wa qimatiha min adh-dhahab, dengan 200 dirham perak kalau seorang sudah memiliki harta tersebut, atau yang senilai dengan itu dari emas, maka wajib atasnya zakat. Ya, kalau perhitungan kebanyakan ulama sekarang, nisab perak itu adalah sebesar 565 gram dan nisab emas 85 gram. Artinya kalau seseorang sudah punya harta sebanyak itu dari emas dan perak, saat itu wajib zakat apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Demikian pula sudah punya uang yang bernilai seperti salah satu dari emas atau perak, perak tadi 595 gram dan emas 85 gram, kalau sudah memiliki nisab senilai salah satu dari emas atau perak tersebut, mana yang paling rendah, itu yang diikuti, maka sudah wajib zakat uangnya apabila dia sudah miliki selama 1 tahun, dan selama 1 tahun tersebut tidak pernah berkurang dari nisab. Ini kata Ibnu Abbas. Kemudian beliau ditanya lagi, qila fima yujibul hajj. Wahai Ibnu Abbas, kapan haji itu diwajibkan? Kapan seseorang itu sudah dikatakan wajib untuk berhaji? Kata beliau radhiyallahu anhuma, azzad warrahilah. Kata Ibnu Abbas, haji itu diwajibkan kalau seseorang sudah memiliki bekal, yaitu harta yang cukup untuk dia bawa sampai dia kembali, dan juga cukup untuk dia bayar hutangnya terlebih dahulu, dan juga cukup untuk dia nafkahi nafkah-nafkah yang wajib atasnya, seperti untuk keluarga yang dia tinggalkan, cukup selama perjalanannya sampai dia kembali, maka saat itulah sudah wajib. Yang kedua, kalau dia punya kendaraan, maksudnya ada kendaraan yang bisa menyampaikan dia ke sana, bisa menyampaikan dia ke sana dengan aman, maka saat itulah sudah wajib bagi seseorang untuk berhaji, sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, dan para ulama juga menjelaskan, ditambah bagi seorang wanita, satu lagi harus disertai dengan mahram, barulah dikategorikan wanita tersebut mampu untuk melakukan ibadah haji. Kalau dia sudah punya mahram atau sudah punya harta untuk membiayai mahramnya untuk pergi berhaji. Ya, kalau baru punya harta untuk pergi sendiri, ya, belum bisa membiayai mahramnya, walaupun mahramnya siap, maka wanita itu enggak wajib berhaji. Dan kalau dia pergi haji, walaupun hajinya sah, tapi dia di satu sisi juga berdosa, sehingga dikhawatirkan hajinya tidak mabrur. Ya, karena dia seperti kita jelaskan tadi, haji yang mabrur itu yang selama melakukannya dia tidak melakukan dosa. Sekaligus juga kita ingatkan kepada yang melakukan haji tanpa izin resmi, dari pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi, yaitu seseorang melanggar hukum, melanggar aturan resmi pemerintah, maka ini juga sangat berbahaya. Dikhawatirkan dia tidak dapat haji yang mabrur, karena wajib taat kepada pemerintah dalam perkara yang bukan maksiat. Ya. Sama dengan wanita yang melakukan haji tanpa mahram. Nabi SAW bersabda, "La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin." Tidak boleh seorang wanita melakukan perjalanan jauh, yaitu perjalanan safar, tanpa disertai oleh mahram. Sampai-sampai seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya sudah mendaftar ikut jihad ke sini dan ke sana, ini dan itu, tapi istri saya mau haji." Maka Nabi SAW mengatakan, "Pergilah bersama istrimu, temani istrimu." Ya, subhanallah, sampai seperti itu. Ya, jadi wanita yang belum punya mahram untuk mengantarkan dia pergi haji, atau suaminya berhalangan mengantarkannya pergi haji, hendaklah bersabar terlebih dahulu, sebab pada hakikatnya dia tidak wajib pergi haji. Yang wajib itu kalau dia sudah punya mahram. Kemudian jemaah sekalian, kalau seseorang sudah Allah berikan anugerah kemampuan, janganlah dia menunda-nunda. Janganlah dia menunda-nunda, sebab kewajiban haji ini termasuk rukun Islam. Di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakah, wal haji wa shaumi Ramadan." Islam itu dibangun di atas lima rukun, lima tiang penyangganya. Artinya kalau Islam kita enggak punya tiang penyangga, maka bisa saja runtuh. Apa tiang penyangga itu? Yang pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji. Yang kelima, berpuasa Ramadan. Maka haji adalah satu dari lima tiang penyangga Islam. Iya. Maka janganlah ditunda-tunda kewajiban ini. Kalau kita sudah memiliki kemampuan, kalau ada sudah ada peluang, segera daftarkan. Apalagi kalau kenyataannya orang yang daftar haji belum tentu bisa langsung pergi berhaji, harus nunggu bertahun-tahun lagi karena mengikuti kuota. Ya, maka segera daftar, ya, segera pergi haji. Dan terlebih lagi, kita nggak tahu di masa-masa yang akan datang, uang yang kita pegang, kalau nggak segera kita setorkan untuk haji, bisa saja kepake atau mungkin hilang. Ya, dan bisa saja kita hari ini sehat, tahun ini sehat, mungkin yang akan datang kita sudah terkena satu halangan-halangan. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan nikmat hidayah terutama kepada kita. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan tentang hal ini. Beliau bersabda, "Ta'ajjalu ilal hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu." Bersegeralah untuk pergi haji, karena seorang dari kalian tidak tahu apa yang akan menimpanya di masa yang akan datang kalau dia menunda-nunda ibadah haji. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man aradal hajja falyata'ajjal fa innahu qad yamradul marid wa tadillud dalah wa ta'ridul hajah." Siapa yang ingin haji, hendaklah dia bersegera, karena sesungguhnya bisa jadi dia sakit, atau hartanya hilang, atau dia ada kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih mendesak. Maka bersegeralah untuk pergi berhaji. Iya. Dan di dalam hadis yang sahih terdapat ancaman yang sangat keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inna 'abdan ashahtu lahu jismahu wa awsa'tu 'alaihi fi fil ma'ishati tamdi 'alaihi khamsatu aqwamin la yafidu ilayya la mahrumun." Sungguh seorang hamba, kata Allah dalam hadis qudsi, yang aku telah sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, tetapi sampai berlalu 5 tahun dia belum juga menghadiri undanganku. Apa undangan Allah? Haji. Wa adzin fin nasi bil hajj. Umumkan kepada manusia untuk datang melakukan ibadah haji. Makanya ibadah haji dan para jamaah haji itu disebut dengan duyufur rahman. Tamu-tamu Allah yang maha penyayang. Mereka datang untuk memenuhi panggilan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, kalau sampai 5 tahun dia belum juga datang, padahal dia mampu untuk datang, maka sungguh dia benar-benar orang yang akan terhalangi dari kebaikan. Ya. Jadi ini ancaman bagi kita kalau sudah punya kemampuan tidak berhaji, apalagi sampai lewat 5 tahun, maka ini adalah dosa yang sangat besar, ya. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah juga menyebutkan sebuah athar dari tabi'in yang mulia Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Matali jarun musir lam yahuj falam usalli alaih." Mati tetanggaku yang mampu berhaji tapi dia tidak pergi haji, maka aku tidak menyolatkannya. Kenapa? Karena betapa besar dosa yang dia kerjakan. Dianjurkan kepada ulama, kepada orang-orang terpandang, kalau mati para pelaku dosa besar, maka mereka tidak menyolatkannya sebagai hukuman kepadanya dan sebagai pelajaran bagi yang lain. Maksudnya hal itu dilakukan kalau mendatangkan kemaslahatan, tidak kemudian memunculkan mudarat yang lebih besar. Ya. Nabi SAW tidak mau mensolatkan. Ada orang yang mati, masih punya hutang, belum bayar. Nabi SAW tidak mau menyolatkan, namun beliau perintahkan para sahabat yang lainnya untuk tetap menyolatkannya. Pemimpin ini, orang yang berpengaruh ini, dia dianjurkan kalau mendatangkan maslahat, dia tidak ikut menyolatkan sebagai pelajaran bagi yang lain. Ya, Pak Kiai enggak mau ikut solat kalau kamu enggak pergi haji atau melakukan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Ya. Jadi itu yang dilakukan oleh ulama besar dari generasi tabi'in, Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio Syiar Tauhid yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillah wa iyyakum. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan, beberapa peringatan akan pentingnya ibadah haji dan besarnya dosa orang yang tidak pergi haji padahal dia sudah memiliki kemampuan untuk pergi haji. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk beramal soleh. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian materi yang telah disampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, terutama kepada Anda yang ingin menunaikan ibadah haji. Dengan kita meluruskan niat-niat kita, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, kita ingatkan kembali kepada Anda yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui via SMS, ya, di nomor 089 0898 99 00101. Kita ulangi, 0898 99 00101, kemudian melalui via WhatsApp atau Telegram di nomor 0896 00 11440, 0896 00 11440. Baik, kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan alhamdulillah telah masuk beberapa pertanyaan, dan ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab dengan penjelasan tadi, namun dari tambahan faedah, tidak mengapa kita bacakan pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan pertama kita bacakan dari Ummu Abdillah dari Jakarta. Beliau bertanya, "Ustaz, saya pernah dengar ada yang berkata kalau haji pertama itu wajib, jadi tidak mengapa apabila tidak ada mahramnya. Bagaimana Ustaz, apakah itu benar?" Baik, tafadhal kepada Ustaz untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Memang itu pendapat sebagian ulama bahwa haji yang wajib, yaitu haji yang pertama dilakukan oleh seorang muslim yang diwajibkan kepadanya minimal sekali seumur hidup, seorang muslim pergi haji ketika dia sudah balik. Ya. Itu pendapat sebagian ulama, memang demikian. Seorang wanita kalau haji itu wajib walaupun tanpa mahram, dia boleh pergi haji. Namun para ulama yang berpendapat demikian itu pun memberikan syarat. Syaratnya ada bersamanya banyak wanita, bukan dia pergi sendiri, banyak wanita. Ya. Dan syarat yang kedua, aman di perjalanan. Walaupun ini adalah pendapat yang lemah, ya, pendapat yang lemah karena menyelisihi dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh wanita melakukan safar kecuali bersama mahram. Ya, tadi sudah kita sebutkan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya sudah daftar ikut jihad di pasukan ini dan pasukan itu. Bolehkah sementara istri saya mau melakukan haji? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, hendaklah kamu menemani istrimu, padahal dia sudah berangkat mendaftar jihad. Karena saking pentingnya dia harus menemani istrinya. Enggak ada lagi mahramnya yang bisa menemani kecuali suaminya sendiri. Maka betapa pentingnya harus wanita itu safar ditemani mahram. Iya. Jadi itu hukumnya, menunjukkan itu hukumnya wajib. Iya. Mana mungkin seseorang melakukan kewajiban sambil berbuat dosa? Iya. Dan itu juga menunjukkan sebagaimana kata para ulama, wanita itu belum wajib pergi haji. Kan di dalam ayat dikatakan man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana, itulah yang diwajibkan. Ya. Jadi kalau dia belum punya mahram, dia belum wajib pergi haji. Enggak bisa dikatakan dia haji pertama wajib, tidak, dia belum wajib. Ya, dia belum wajib pergi haji karena pada hakikatnya dia belum mampu. Dan ini termasuk kemampuan penting adanya mahram, ya. Ada sebagian orang mengatakan itu kan dulu perjalanannya masih mungkin kurang aman. Maka jemaah sekalian, kita katakan di masa ini bisa jadi lebih tidak aman lagi. Ya. Baik gangguan-gangguan fisik yang bisa menimpa seseorang selama perjalanan ibadah haji, ya. Maupun yang sebenarnya lebih berbahaya, fitnah wanita, ya. Fitnah, godaan dari seorang wanita itu kalau dia tidak ditemani mahram, itu lebih dahsyat, lebih besar. Baik dia tergoda atau menggoda. Dan sekarang lebih dahsyat lagi dibanding yang dulu. Yang dulu-dulu orang, kebanyakan orang-orang masih tahu malu. Sekarang dia enggak paham apa itu malu, ya. Demikian yang terjadi saat ini. Dalam kondisi mereka pergi berhaji dengan pakaian yang kadang menarik pandangan laki-laki, dan kondisi pergaulan yang tidak menjaga hubungan yang adab-adab yang baik, adab-adab yang sesuai syariat antara laki-laki dan wanita, ini lebih besar justru fitnahnya. Ya. Walaupun itu sama sekali gak bisa dijadikan alasan, itu hanyalah hikmah. Ya. Alasan yang utama adalah itu syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melarang. Ya. Jadi itu pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang kuat insyaallah taala adalah harus ditemani mahram. Ya, harus ditemani mahram. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Wallahu taala alam. Fadal. Nik jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya datang dari hamba Allah dari Depok. Pertanyaannya, Ustaz, kebiasaan di sini jika ada yang pulang haji mengadakan syukuran sekampung. Apakah ini ada sunnahnya? Mohon pencerahannya. Menyambut jamaah haji dengan syukuran ini adalah hal yang mubah, tapi dia bukan satu ibadah secara khusus, bukan bagian dari syariat haji atau perjalanan ibadah haji. Ini adalah sifatnya umum kalau kita kedatangan saudara kita yang baru pergi jauh, walaupun bukan untuk haji, maka dianjurkan kita bergembira menyambutnya, ya, dan tidak apa-apa, dibolehkan kita untuk mengadakan acara syukuran-syukuran di sini dalam artian kita makan-makan bersama, ya. Ini sangat baik, ya. Dan ini boleh, dan itu dilakukan para sahabat ketika menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sambut dengan penuh kegembiraan. Ya. Namun dengan syarat tidak ada penyelisihan-penyelisihan syariat di dalam kegiatan acara tersebut. Contohnya apa? Adanya percampuran laki-laki dan wanita. Demikian pula adanya lagu-lagu musik, ya. Ini hukumnya haram. Bagaimana mungkin kita menyambut orang yang baru pulang beribadah dengan kemaksiatan? Ya, demikian pula ada bacaan-bacaan yang khusus mereka ciptakan, atau zikir-zikir yang mereka ciptakan, doa-doa khusus yang mereka buat-buat sendiri, bukan dari Rasulullah SAW, untuk menyambut jamaah haji. Maka ini termasuk mengada-ada dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya, sekedar bersenang atau makan-makan bersama, ya, ataupun kita mengajak orang-orang fakir ikut makan, maka ini hal yang dibolehkan insyaallah ta'ala. Namun ini tidak khusus pada amalan haji atau menyambut jamaah haji yang baru pulang, namun ini berlaku umum bagi orang yang baru pulang dari safar, ya. Dan juga perlu kita ingatkan untuk tidak berlaku boros, ya, tetapi sederhana, ya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini pertanyaannya goib, ya, nggak tahu siapa yang bertanya. Bolehkah mengerjakan haji dengan berhutang? Ya, bolehkah mengerjakan haji dengan berhutang? Difatwakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, demikian pula Syekh Ibn Baz rahimahumallahu taala, hal itu dibolehkan dengan syarat yakin mampu bayar. Ya. Hal itu dibolehkan dengan syarat yakin mampu bayar. Ya, misalkan orang punya uang tapi mungkin belum cair, ya, daripada nunggu kemudian luput ibadah haji dia berhutang. Maka hal ini tidak mengapa insyaallah taala, asal yakin mampu bayar. Artinya tidak sampai memberatkan dia hutang tersebut. Kalau kemudian dia susah membayar, maka ini tidak dianjurkan, karena hutang ini justru berbahaya. Ya, kalau seorang mati dengan masih membawa hutang, maka bisa jadi dia tertahan dari kenikmatan yang sudah seharusnya dia dapatkan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi." Jiwa seorang mukmin itu tertahan dengan hutangnya. Bahkan orang yang mati syahid bisa saja tertahan masuk surga gara-gara hutang. Jadi hutang ini enggak boleh dipandang remeh. Iya. Jadi kalau yakin mampu bayar insyaallah taala tidak apa-apa. Wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, mohon nasihatnya bagi kaum muslimin yang sedang berhaji tapi selalu update status di media sosial. Tafadhalu. Iya. Berhaji tapi selalu update status di media sosial. Tergantung isi update statusnya. Kalau dia memberi nasihat atau dia memetik pelajaran-pelajaran selama perjalanan ibadah haji, dan sungguh terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dalam ibadah haji yang kita kerjakan, ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala punya buku yang sangat bagus, Durusun Aqdiyah Mustafadah Minal Hajj, ya, pelajaran-pelajaran akidah yang bisa dipetik dari ibadah haji, ya. Di antaranya apa? Yang terpenting adalah tauhid. Inilah tujuan ibadah haji, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai ibadah hajinya dengan apa? Ahalla bitauhid. Beliau mulai dengan kalimat tauhid. Apa maksudnya kalimat tauhid di sini? Yaitu kalimat talbiyah, ya, kalimat yang paling banyak diucapkan oleh jamaah haji itu adalah kalimat-kalimat yang mengandung tauhid. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, la syarika laka labbaik, tidak ada sekutu bagimu, kami penuhi panggilanmu, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sesungguhnya segala kenikmatan, segala pujian dan segala kenikmatan hanya milikmu, dan kekuasaan hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Ini harus bisa kita petik. Ya, kalau update statusnya seperti ini, subhanallah, alangkah indahnya. Ya. Atau pelajaran lain yang bisa kita petik. Kita melakukan perjalanan ibadah haji, kita berpisah dengan saudara kita, meninggalkan mereka, mengingatkan kita akan datangnya satu hari perpisahan, yaitu hari kematian. Hendaklah kita ingat mati dan memperbanyak bekal. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Demikian pula berkumpulnya jamaah haji dari seluruh negeri dengan penampilan yang sama. Mereka punya baju yang lebih bagus, baju yang lebih mahal, tapi mereka enggak boleh gunakan. Mereka hanya boleh menggunakan pakaian ihram yang terdiri dari dua helai pakaian, lebih dianjurkan berwarna putih, persis seperti kain kafan yang akan mereka bawa. Kalau update statusnya seperti ini, bagus banget. Mereka berkumpul di tempat yang sama. Tidak ada bedanya si kaya dan si miskin, pejabat maupun orang rendahan, bawahan, rakyat dan pemimpin, sama, tidak ada bedanya. Di hadapan Allah tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya ketakwaan, mengingatkan kita akan berdirinya manusia di hadapan Allah Jalla wa'ala di hari kiamat kelak di padang mahsyar. Iya. Kalau statusnya seperti ini sangat bagus. Dia petik pelajaran-pelajaran, kemudian dia bagikan kepada kaum muslimin. Ya. Tapi dia harus hati-hati juga. Bisa saja syaitan menjerumuskan dia di dalam sifat ujub. Nah, ujub ini penghancur amalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun muhlikat." Tiga perkara yang membinasakan. Syuhun muta', wahwan muttaba', wa ijabul mar'i bi nafsihi. Kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Hati-hati, ya, sudah pergi haji, bisa melakukan ibadah yang sangat agung, kemudian muncul ujub, rasa kagum terhadap dirinya. Dan lebih berbahaya kalau dia kemudian menganggap remeh orang lain, muncul kesombongan. Ini harus dia waspadai. Ya, sebagaimana dia juga harus waspadai dari sifat riya, mewaspadai sifat riya. Ya. Ini bahaya, bisa menghapus amalannya. Oleh karena itu, janganlah dia update status yang enggak penting atau bahkan mengandung dosa. Contohnya apa? Selfie di depan Ka'bah. Ya, ini dosa. Pertama itu gambar bernyawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Inna syaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan dia menggambar dengan tangan, dengan pena, dengan kuas atau dengan alat. Maka ini berlaku umum. Sama saja dia gambar dengan HP, dengan kamera, sama saja. Termasuk dalam ancaman tersebut. Ya, dan subhanallah, dan dosa itu hati-hati, dosa itu akan semakin besar kalau dilakukan di tempat yang mulia, di waktu-waktu yang mulia. Ya, subhanallah. Ya. Kemudian, yang lebih parah lagi apa? Kalau ternyata yang selfie itu seorang wanita, maka ini fitnah bagi kaum lelaki yang melihatnya. Dia lagi haji tapi sambil berbuat dosa. Bahkan bukan dosa kecil. Dosa yang bisa menjerumuskan orang lain, segitu banyaknya yang melihat dia di medsos, ke dalam dosa, menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Dosa memandang wanita yang bukan mahramnya. Dosa menjerumuskan kepada zina, baik zina mata, zina hati berkeinginan, berangan-angan, sampai bisa saja terjerumus dalam zina kemaluan, waliyadzubillah. Iya. Kemudian yang juga sangat berbahaya, muncul dalam dirinya riya, pamer ibadahnya, supaya dia dipuji orang, supaya disebut hebat, supaya nanti dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Maka ini bahaya. Iya. Buat status-status yang enggak penting. Iya. Jadi, kalau membuat status yang baik, tidak masalah insyaAllah ta'ala, bahkan bisa mendapatkan kebaikan yang besar. Ya, wallahu ta'ala alam. Tim jazakumullah khairan. Kemudian pertanyaan yang terakhir mungkin ya, yang datang dari Abu Abdillah, Jakarta. Pertanyaannya, kalau berhaji atau umroh dan dibayari oleh saudara kita, tetapi yang membayarkan mendapat uangnya dari pekerjaan riba sebagai pegawai bank, apakah ibadah kita diterima? Syukron jazakallahu khairan. Selama kita tidak bisa memastikan harta itu sebagai harta riba, dan memang kita enggak apa tahu sulit bagi kita memastikan, karena bisa saja dia punya penghasilan yang lain. Ya, maka tidak masalah kita menerima hadiah dari orang yang bekerja di lembaga ribawi, karena kita enggak bisa memastikan bahwa itu dari harta ribanya atau mungkin dari hartanya yang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari orang-orang Yahudi yang sudah dimaklumi Allah sifatkan di dalam banyak ayat, mereka itu para pemakan riba, berinteraksi tidak pernah lepas, hampir tidak pernah lepas dari riba sampai hari ini, orang-orang Yahudi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menerima hadiah dari orang-orang Yahudi tersebut. Ya. Ya, kecuali kalau kita sudah jelas-jelas tahu ini harta hasil curian, ini harta hasil riba, maka tentunya tidak sepatutnya kita menerima harta tersebut, terlebih lagi untuk beribadah haji. Ya. Tetapi sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menasihatkan, walaupun pada dasarnya boleh, selama kita tidak bisa memastikan itu dari harta yang halal atau yang haram, tetapi kalau kita mau lebih menjaga diri untuk menolak harta yang berasal dari orang-orang seperti ini, maka itu juga bagus untuk lebih berhati-hati. Ya. Demikian nasihat beliau rahimahullahu ta'ala. Barangkali ini saja yang bisa ana sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi para pendengar Radio Syir Rahid, dimanapun anda berada. Alhamdulillah, rangkaian acara berjalan dengan lancar. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama kepada beliau yang telah menyampaikan materinya. Baiklah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah acara ini kita selenggarakan rutin ya, setiap Rabu malam. Nah, setiap Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Untuk itu kepada Anda para pendengar untuk bersiap sedia ya setiap Rabu malam, dan tentu saja di waktu-waktu yang lainnya di waktu 6 kami siarkan kajian-kajian melalui Radio Syiar Tauhid. Baik, atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Kami undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.